Rekan-rekan dari Putra Tunggal, Novi Putra juga selamat malam. Aris Sengkuni, teman-teman Error Team, ATC selamat malam. Teman-teman CPM juga selamat malam. Waka Waka, Pleki, teman-teman Palace juga. Cabata, ya benar ya. Nanti tunggu saya di situ ya. Spesial selamat malam untuk anak buahe Parno, Rendra Suiparno maksudnya ya. Buat Gentong CS, teman-teman hura-hura juga have fun. John, masih bersama DJ Princess malam ini. Bersama Angels juga. Dan sudah terprogram di sini ada alamat palsu. Sabalingan berakam ada Arti, Artia, dan di Angels. Cewek banget. Selamat malam, selamat malam. Tegar kembali.